Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fainna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam syarrul umur muhtasatuha fa inna kulla muntasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan dari beberapa untaian nasihat-nasihat terkhusus bagi para wanita. Karena sesungguhnya, barakallahu fikum, nasihat adalah sesuatu yang diharapkan dengannya seorang menjadi baik. Ya. Sebagaimana namanya saja nasihat. Nasihat itu berarti adalah sesuatu yang untuk membersihkan keadaan. Baik keadaan kita yang memang membutuhkan bekal hidup di dunia dan akhirat. Apalagi seorang wanita yang mana mereka merupakan seorang pendidik bagi anak-anak kaum muslimin, bahkan madrasah yang pertama, ya, tempat belajar yang pertama bagi anak-anak kaum muslimin. Sehingga dalam hal ini seorang wanita hendaklah bersungguh-sungguh dalam menambah ilmu, ya, untuk dalam rangka memperbaiki keadaan dirinya, keluarganya, ya, memperbaiki diri hubungannya dengan Allah Ta'ala dan masyarakatnya. Para pendengar sekalian, barakallahu fikum, pertemuan terakhir pada kesempatan yang lalu adalah masih membicarakan nasihat tentang keutamaan Khadijah binti Khuwailid. Dan kemarin juga muallif memberikan nasihat penting tentang mengingatkan tentang kisahnya Ummu Sulaim, ya, Ummu Sulaim, wanita yang utama, yang memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah kemarin ketika dilamar oleh Abu Talhah, Ummu Sulaim meminta maharnya adalah Abu Talhah masuk Islam, ya. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa bagi seorang da'iyah, seorang da'i ilallah, ya, wanita yang salihah. Dia tidak mengharapkan maharnya, mas kawinnya itu berbentuk emas, uang. Tapi apa? Yang diharapkan daripada Abu Talhah adalah yang penting bertauhid masuk Islam. Ya. Maka ini merupakan kemuliaan yang ada pada diri wanita salihah dari kalangan sahabiyah ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. para pendengar sekalian, membicarakan tentang para wanita, bagaimana mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ya, karena yang akan menjadikan orang itu punya keutamaan sekali lagi adalah ilmu dan amal saleh, ketauhidan, ya, ketulusan dalam beribadah kepada Allah yang terbimbing di atas ilmu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para wanita-wanita dahulu mereka bersemangat untuk mencari keutamaan, karena mereka tahu keutamaan yang akan didapat itu dengan ilmu, ya. Karena Allah mengangkat orang itu dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberikan ilmu diangkat dengan beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini menunjukkan bahwa wanita juga didorong untuk menuntut ilmu supaya jadi wanita yang utama dan diberi keutamaan. Banyak ulama-ulama, ya, dari kalangan sahabiah, baik itu Aisyah radhiyallahu anha, karena ternyata beliau mendapatkan banyak ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari suaminya. Juga Allah berfirman, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberikan hikmah, ya, diberikan oleh Allah hikmah, pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah, maka sungguh telah diberikan kebaikan yang banyak. Ya. Maka seorang wanita yang ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, hendaklah dia bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu ini. Ya. Siapa yang mendapatkan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah dengan bimbingan para sahabat, bimbingan Rasulullah SAW, berarti dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ya. Ada istilah zaman sekarang, wanita karier. Ya. Wanita karier. Wanita apa itu? Wanita karier. Wanita yang sukses dengan apa, ya? Pekerjaannya. Jadi orang terpenting. Ya. Sesungguhnya jalan yang bisa mendapatkan keutamaan, karena wanita sesungguhnya punya tanggung jawab besar di hadapan suaminya. Apakah dia akan mampu, ya? Apakah dia akan sanggup menjalankan amanah terbesar setelah taat kepada Allah dan Rasul dan taat kepada suaminya? Kadang dalam satu sisi usaha dia sukses, tapi dalam sisi mendidik anak gagal, ya. Kenapa? Karena anak terbengkalai. Yang ngurusi bukan dirinya. Kadang dalam sisi usaha dia berhasil, tapi hubungan dengan suami apa? Kurang harmonis. Harmonis, ya. Maka jangan sampai seorang mukminah, muslimah itu melupakan yang terpenting, ya. Karena sesungguhnya sebagai seorang istri punya tanggung jawab besar di hadapan suaminya. Sehingga dibutuhkan adanya ilmu, ya. Sehingga seorang mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, mendapatkan kebaikan yang banyak, yaitu dengan dia bersungguh-sungguh mengilmui apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Nabi kita SAW juga bersabda, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Ya. Hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya, juga hadis Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu marfu'an. Ya. Jadi wanita yang baik, wanita yang punya keutamaan dan diberi oleh Allah banyak kebaikan, adalah orang yang bisa mendapatkan kefahaman terhadap agamanya. Maka lihatlah, kita akan lihat bagaimana kisah-kisah para wanita-wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya Ummu Darda. Ya. Ummu Darda radhiyallahu anha. Ya. Beliau merupakan wanita yang diberi oleh Allah kesemangatan dalam memahami agama. Dikisahkan bahwasanya sebagian para istri-istri sahabat melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," mereka melaporkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta waktu khusus, ya. Meminta waktu, ya, khusus untuk mereka bisa mempelajari agama. Juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khalabana 'alaika rijal faj'alana yawman min nafsik." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum lelaki telah banyak mengambil waktu dari kamu dan kami terkalahkan, ya, kami terkalahkan tidak mendapatkan waktu, bagian waktu dari engkau wahai Rasulullah. Maka bawa adahunna yauman, maka Rasulullah SAW, kata Abu Sa'id, memberikan suatu janji satu hari laqiyahunna fihi, yang di hari itu para wanita mendapatkan apa? Nasihat-nasihat khusus, mendapatkan perintah-perintah khusus dari Rasulullah SAW. Wa kana fi ma qala lahun, dan di antara yang dinasihatkan oleh Nabi SAW, ma minkunna imra'atun taqaddama thalathah min waladiha illa kana laha hijaban minan nar. Bahwasanya di antara pelajaran yang disampaikan di waktu khusus, yakni satu hari khusus untuk para wanita belajar. Ya. Di dalam hadis Ummu Darda, mereka berkumpul pada hari tertentu, ya, dan Nabi SAW memberikan pelajaran, menyampaikan nasihat-nasihat. Dan di antara yang diingat oleh para sahabat, istri Nabi adalah Nabi SAW mengingatkan sebuah pelajaran. Tidak ada seorang wanita di antara kalian yang ditinggal mati oleh 3 anaknya kecuali jadi hijaban minan nar, sebagai penghalang dari api neraka. Lalu Ummu Sulaim bertanya, "Ya Rasulullah, wasnain, bagaimana kalau yang mati 2? "Wasnain," kata Nabi, "2 orang anak yang mati itu juga sebagai hijab minan nar." Ini hadis Bukhari, hadis nomor 101. Para pendengar sekalian, ya, sehingga para wanita-wanita yang mereka mengetahui keutamaan ilmu, ya, mereka bersemangat sampai mengkhususkan waktu dalam satu pekan, satu hari, ya, waktu khusus untuk apa? Belajar tentang Islam, ya. Sehingga seorang wanita, apalagi di zaman sekarang, ya, dalam bersungguh-sungguh menyempatkan waktu walaupun sepekan sekali duduk, ya, mengkaji, memahami al-Islam, walaupun mungkin pekerjaan cukup banyak, ya, pekerjaan rumah PR-nya cukup banyak, banyak, ya, belum lagi kesibukan-kesibukan yang lainnya, ya, sehingga para wanita-wanita sahabiah dahulu mereka sebagai ibu rumah tangga, saya kira sama, ya, kesibukannya. Namun para wanita-wanita dahulu, mereka datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta khusus, waktu khusus untuk belajar tentang al-Islam. Ma'asyiral muslimin, para pendengar sekalian. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan, ya, kesempatan-kesempatan tertentu, ya, ketika para wanita berkumpul, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyempatkan waktunya untuk memberikan pelajaran, memberikan nasihat wejangan, ya. Dikisahkan dalam kisah daripada yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sanad hadis Bukhari. nomor 304. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika keluar sholat Idul Adha atau Idul Fitri, maka kemudian beliau setelah selesai sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri, setelah selesai beliau yaitu sholatnya di musalla, tanah yang lapang, famarra 'alan nisa, beliau menyempatkan untuk menyampaikan nasihat khusus untuk para wanita. Ya masyarun nisa, tasodakna, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Wahai para wanita, sedekahlah kalian, karena sesungguhnya aku melihat kalian itu banyak menjadi ahli an-nar. Fakulna wabima ya Rasulullah. Para wanita bertanya, kenapa ya Rasulullah? Takfurna al-la'na wa takfurna al-ashir. Kalian banyak melaknat. Kalian banyak mengingkari kebaikan-kebaikan suami kalian. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhabu li lubbi rajul al-hazim min ihdakunna. Aku tidak melihat wanita-wanita yang kurang akalnya, kurang agamanya, itu bisa mengalahkan laki-laki yang kuat. Ya, laki yang kuat ternyata bisa dikalahkan oleh siapa? Kalian. Ya. Berapa banyak laki-laki tunduk takluk oleh seorang apa? Wanita yang kurang akalnya dan kurang apa ya? Agamanya. Disetir oleh siapa? Wanita. Wanita. Ya. Bukan dia yang nyetir, malah siapa yang disetir? Wanitanya. Nah, seharusnya supirnya yang mengarahkan kendali mobilnya, malah yang di belakang yang apa? Penumpangnya. Penumpangnya yang nyetir. Itu kalian mengalahkan mereka. Ya. Maka barakallahu fikum, maka jangan sampai orang yang memiliki kekurangan tidak merasa kurang. Jangan sampai orang yang memiliki kekurangan merasa dirinya sempurna. Binasa kalau orang memiliki kekurangan kok merasa sempurna. Sebab tidak akan mendapatkan kesempurnaan. Maka sekali lagi yang menunjukkan bahwa wanita punya kekurangan sisi akal dan sisi agama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Alaisa shahadatu imra'ah mislu nisfi shahadati rajul?" Bukankah persaksian seorang wanita separoh persaksian kaum lelaki? Kalau dalam persaksian, kalau mendatangkan satu laki-laki, maka berarti 1:2. Iya. Dan juga dari sisi akalnya, maka kemudian para wanita menjawab, "Kulna bala, ya Rasulullah, betul. Persaksian kami separoh daripada persaksian kaum lelaki." Qala fadzalika min nuqsani aqliha. Itulah kekurangan akalnya. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah wanita itu kalau sedang datang haid setiap bulan itu tidak salat dan tidak saum walaupun Ramadan saumnya libur? Qulna bala. Maka para wanita menjawab, tentu. Qala fadzalika min nuqsani diniha. Maka itulah sisi kekurangan apanya? Agamanya. Kalau laki-laki tidak ada yang haid ya. Iya. Ya haid cuma kaum wanita ya. Kalau sudah datang haid, sholatnya libur. Tapi tidak qadha. Sholatnya libur, tapi mengqadha ya. Ini menunjukkan bahwa mereka punya sisi kekurangan dalam mengamalkan Islam. Maka barakallahu fikum, kalau dari sisi akal punya kekurangan, dari sisi amalan-amalan ibadah kepada Allah punya kekurangan, tidakkah seorang wanita ingin mendapatkan keutamaan dengan adanya kekurangan tadi? Maka wanita yang cerdas, tentu kekurangan tadi bukan sebagai sebab keminderannya dia untuk mendapatkan apa? Keutamaan. Lah, wanita ya kerjanya di belakang. Cuman ngurusi dapur, sumur, apa lagi? Kasur. Kasur. Itu kata orang dulu ya. Iya. Yes. Kasur, dapur, sumur. Iya. Iya, kurang lebih itulah. Dapur, sumur, kasur. Ini menunjukkan bahwasanya wanita tidak demikian. Tidaklah kita lihat wanita-wanita yang utama dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai ahlu jannah. Khadijah, Aisyah, Asiyah, dan sekian banyak para wanita-wanita salihah. Maryam. Ya. Yang mereka itu semuanya adalah para wanita. Ya. Mereka juga para wanita. Tetapi mereka mendapatkan banyak keutamaan. Keutamaan. Oleh karena itu, ya, Islam itu bukan menjadikan wanita itu mundur. Salah besar kalau Islam itu agama yang membuat wanita itu mundur terbelakang. Ya. Tidak benar. Bahkan Islam itu sangat menganjurkan para wanita untuk belajar. Ya. Para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kisah yang lain. Bagaimana istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mandi setelah haid. Ya. Maka kemudian orang tersebut diperintahkan untuk mandi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Khudi qursah min misk fatatahhari biha." Ambil kapas, dikasih misk, minyak wangi, kemudian bersihkan darah haidnya. Wanita itu bertanya, "Bagaimana saya membersihkan?" Maka Nabi mengatakan, "Bersihkan dengannya." Bertanya lagi, "Bagaimana?" Subhanallah. Tatahari. Maka dinasihati untuk apa? Kata Aisyah, tabi'i biha atharaddam. Tabi'i biha atharaddam. Yakni Aisyah menerangkan. Yakni dibersihkan tempat keluarnya apa? Darah haid. Ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari nomor 314. Artinya, para wanita dulu belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak bertanya dan tidak merasa malu. Bertanya dan tidak merasa malu tentang perkara yang langsung berkaitan dengan diri mereka, mandi haid. Mandi setelah selesai haid. Ya, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau wanita malu ya. Iya, menceritakan hal seperti itu malu, tabu. Ya. Tapi ternyata mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditunjukkan oleh Nabi bagaimana cara membersihkannya. Ya. Sehingga Aisyah menyebutkan bahwa wanita tersebut diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di Aisyah mendengar dan menunjukkan bagaimana cara membersihkannya. Ya. Para pendengar sekalian, karena memang seorang wanita sebelum dia memperbaiki dirinya, keluarganya atau anaknya, sesungguhnya dia harus banyak belajar. Bagaimana dia akan bisa mendidik anaknya sementara dia tidak tahu ilmunya? Makanya dikisahkan Jabir bin Abdullah ketika beliau menikah, ya, nikah. Jabir bin Abdullah. Kebetulan Jabir bin Abdullah ini punya adik-adik yang masih kecil-kecil dan orang tuanya apa? Meninggal. Abdullah bapaknya itu meninggal, sedangkan Jabir ingin mencari istri. Maka Jabir bin Abdullah pun mencari istri. Tapi apa? Yang dicari ternyata seorang janda. Kalau kita biasanya nyari yang masih perawan tentunya. Masih perawan, ya. Cari yang perawan bukan yang janda. Tapi Jabir bin Abdullah dia mencari seorang istri dari kalangan janda. Maka setelah menikah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bertanya, "Fama tazawwajta bikran an sayyiba?" Apakah kau menikah dengan seorang gadis atau seorang janda? Qultu sayyiba. Kata Jabir, aku menikahi seorang janda. Lalu Jabir memberikan alasan. Usiba Abdullah wa taraka jawari sihara. Fatazawajtu sayyiba tu'allimuhunna wa tu'addibuhunna al-hadis. Abdullah, yakni bapaknya Jabir, itu wafat dan meninggalkan beberapa anak-anak kecil. Ya, maka aku pun menikah dengan seorang janda agar tu'allimuhunna wa tu'addibuhunna. Alasannya Jabir, agar si janda tadi bisa mengajarkan ilmu kepada adik-adiknya. Wa tu'addibuhunna, dan bisa mendidik, membimbing mereka. Al-hadis dikeluarkan Bukhari di dalam sahihnya nomor 2406. Para pendengar sekalian, lihatlah kecerdasan para sahabat. Ya, menikah itu bukan sekedar mendapatkan pasangan. Ya, menikah itu bukan sekedar mengakhiri masa lajang. Tetapi menikah ya memiliki maksud dan tujuan. Ya, dan di antara tujuan seorang menikah nanti kalau punya anak, ya diharapkan istrinya nanti bisa mendidik anak didiknya sendiri, jadi guru pertama, ya, jadi madrasah yang pertama. Nah, kalau seorang suami ya hanya mengedepankan sisi-sisi duniawiyah saja, hanya sekedar cantiknya, hanya sekedar kayanya, hanya sekedar nasabnya, sementara tidak melihat dan memandang sisi ilmu, sisi adabnya, lalu bagaimana nanti dengan anak keturunannya? Apakah cuma sekedar merasa cukup punya anak dan nikah? Belum, sudah punya nanda, punya berapa? 3, sudah cukup. Tidak ada pertanyaan berikutnya, soleh atau solihah? Ah, ini tidak terkepikir ya. Seharusnya kita sebagai orang tua bersyukur kepada Allah dengan nikmat anak. Kenapa? Karena anak itu merupakan modal besar yang Allah telah berikan, Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai amalan yang pahalanya terus mengalir. Dari mana mereka bisa jadi anak saleh dan salihah? Tidak lepas dari istri-istri kita yang saleh dan salihah. Makanya Jabir ya, memilih wanita yang janda ya. Janda, agar biasanya kalau janda lebih pengalaman ya. Iya, Ustaz. Pengalaman mendidik anak, pengalaman ngurus rumah tangga, ya. Ya, itu janda. Sehingga dalam hal ini Jabir mengutamakan seorang janda. Karena memang Jabir memandang adik-adiknya masih kecil, butuh orang yang pengertian. Sebab kadang wanita itu ya tidak semuanya bisa memahami keadaan suaminya. Apalagi kalau suaminya sudah jadi sudah punya anak, ya. Kadang sulit untuk bisa memahami. Maka di sini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu memilih seorang janda agar bisa mendidik adik-adiknya. Ya. Para pendengar sekalian, sehingga para wanita-wanita dulu juga mereka bersemangat untuk mencari ilmu. Karena mereka sesungguhnya memiliki tanggung jawab besar terhadap anaknya. tanggung jawab besar dalam mendidik putra-putrinya. Sehingga mereka belajar, dan kaum lelaki juga punya kewajiban untuk membimbing mereka. Para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan dari Ummu Salamah. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbangun. Istiqadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin. Suatu malam Nabi terbangun. Faqala subhanallah. Ya. Sambil mengucapkan subhanallah. Mada unzila al-lailah minal fitan. Maha suci Allah. Apa yang telah Allah turunkan dari fitnah-fitnah. Wa mada futiha min khazain. Ayqadu sawahibul hujar. Bangunlah wahai para penghuni-penghuni kamar. Farubba kasiyah di dunia ariyatin fil akhirah. Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia, tapi tidak berpakaian di akhirat. Hadis Bukhari. Di sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada ahlul bait, keluarganya, mengingatkan untuk berhati-hati dari fitnah-fitnah yang muncul. Diingatkan dengan beramal soleh, bangun malam, ya, fitnah-fitnah yang turun. Diingatkan berapa banyak orang yang di dunia berpakaian tapi di akhirat tidak berpakaian. Sehingga Rasulullah mengingatkan kepada sahibul hujar, para penghuni-penghuni kamar, yakni keluarganya, untuk bangun malam, ya, mengingat kepada Allah, ya. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan keluarganya, istrinya, anaknya, agar berhati-hati dari fitnah-fitnah yang bakalan muncul. Karena begitu banyaknya fitnah kadang. Sehingga pentingnya bagi wanita, ya, untuk banyak belajar. Belajar yang ini akan mendapatkan banyak keutamaan dan kelebihan. Lihatlah para wanita yang tidak malu bertanya. Dikisahkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha juga. Datang Ummu Sulaim, istrinya Abi Thalhah. Ya Rasulullah, inna allaha la yastahi bil haq. Hal ala al mar'ah min huslin idha hiya ihtalamat. Ada kisah bahwa Ummu Sulaim, istrinya Abi Thalhah, datang menemui Rasul SAW dan bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu menerangkan yang hak. Iya. Apakah bagi seorang wanita itu wajib mandi apabila bermimpi? Seperti mimpinya kaum lelaki. Lelaki kalau mau balik itu biasanya bermimpi. Mimpi yang mewajibkan bagi dia untuk mandi. Iya. Maka Ummu Sulaim pun tidak malu untuk bertanya tentang ilmu. Datang langsung menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah wajib mandi? Kata beliau, "Na'am. Idza ra'at al-ma'." Iya. Kalau dia bermimpi dan keluar apanya? Air maninya. Iya. Wajib mandi seperti mandinya kaum lelaki yang bermimpi. Sehingga barakallahu'alaikum, wanita-wanita yang utama, mereka adalah wanita yang bertanya tentang problem-problem yang didapatkan oleh dirinya. Kata orang, malu bertanya, sesat di jalan. Sesat di jalan, ya. Tidak dapat jalan kalau tidak bertanya, ya. Nah, ini kita kaitannya ibadah kepada Allah. Ini kaitannya ibadah kepada Allah yang hubungannya langsung kepada Allah. Kalau kita jalan di dunia saja, ya, berjalan di muka bumi ini saja, ya, sekian banyak jalan. Kalau kita tidak mau bertanya jalan mau kemana, jalannya ke utara atau ke selatan, karena sebab malu, ya, gengsi, apalagi sombong, Nah ini akan tidak dapat kebaikan, tidak ada manfaatnya dalam kebaikan seorang itu dengan mengedepankan kesombongan atau apa tadi, malu bertanya dengan kebaikan. Hilangkan rasa sombong ya dari diri-diri kita ya, walaupun yang ngajinya mungkin lebih kecil ya, wah itu anak kemarin, masa saya belajar sama anak kemarin ya, ya saya lebih tua kok, masa saya lebih pengalaman, sudah banyak makan apa, garam, makan garam. Ya kalau makan garam pengalaman bolehlah pengalaman masalah dunia karena umurnya lebih panjang. Tapi belum tentu orang yang lahir dahuluan itu kadang lebih bersemangat dalam mencari ilmu. Bukankah Abu Hurairah? Hurairah, sahabat yang masuk pada saat masuk Islam pada saat perang Khaybar. Ya, berarti beliau masuk 4 tahun atau 5 tahun sebelum wafatnya Nabi SAW. Tapi kesungguh-sungguhannya, ketekunannya dalam menuntut ilmu, ternyata menjadi sebab Abu Hurairah, orang yang banyak Allah berikan kepadanya kebaikan, diberi oleh Allah ilmu yang luas tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang wanita, ya, tidak ada istilah sudah terlambat. Ya. Tidak ada istilah apa? Sudah terlambat. Ya. Istilah orang dahulu, habis gelap terbitlah terang. Ya. Sekarang kita sudah dalam kondisi terang. Zaman Islam itu zaman yang terang, bukan zaman jahiliyah. Ya. Sehingga Islam itu menghilangkan kejahilan-kejahilan terhadap agama ini dengan cara tadi diturunkan oleh Allah Al-Quran dan As-Sunnah. Quran dan Sunnah ini, Islam ini adalah Islam yang merupakan bagian dari hidup kita ini yang harus kita pelajari ya, bagi kaum wanita terutama yang mereka punya kewajiban besar bertanggung jawab di dalam rumah tangganya, mengurusi rumah tangga kaum muslimin ya, putra-putri kaum muslimin ya, mendampingi suami kaum muslimin yang akan jadi baik tentunya, manakala wanita-wanita itu membimbing, mengarah kan anak-anaknya, putra-putrinya di atas ilmu ya. Kan sesungguhnya pahala yang besar bagi orang yang mampu mendidik dan mengajarkan ilmu ya kepada orang yang biasa dia berikan. Nah, itu anaknya mengarahkan suaminya dalam kebaikan-kebaikan. Karena banyak ya di antara kaum lelaki, kaum suami itu bisa maju semangat, ternyata yang beri dorongan siapa? Istri yang semangat juga ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Nah, kita banyak mendapatkan pelajaran dari kisah-kisah para sahabiah. Kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu, belajar Islam kepada Rasulullah SAW. Semoga kita dijadikan orang yang mendapatkan taufik. Dan selesai sudah pembahasan dari Fadilah Fadlu Khadijah binti Khuwailid. Semoga bermanfaat bagi yang membaca dan mendengarkannya. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahi walhamdulika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.